saya hampir lupa. Tadi saya belum menjelaskan. Mana spidol kita? Tadi saya belum jadi menjelaskan. Tiga pertanyaan Dajjal tentang syarat dia akan keluar, ya kan? Yang pertama, Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias. Yang kedua, dia bertanya tentang kebun kurma. Di mana? Di Baisan. Yang ketiga, dia bertanya tentang mata air Sughar. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Baik. Waktu dia bertanya, air Danau Tiberias masih full. Kebun kurma di Baisan masih lebat buahnya. Dan mata air Sughar masih menjadi topang hidup utama bagi warga dan masyarakat. Tapi, saya uraikan satu-satu. Ini permukaan danau. Permukaan danau. Ini dasar danau. Ini dasar danau. Dalam buku ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, kedalaman danau ini hanya 43 meter. Tapi menurut Syekh Mamduh, dengan analisa dan tim yang lain yang juga ikut menyelam, menyampaikan 45 meter saja kedalaman danau ini. Danau Tiberias ini letaknya sekarang adalah di kawasan Palestina yang paling indah dan paling subur, dan ini yang dijajah oleh bangsa Yahudi, dan mereka mendirikan negara Israel di sana. Airnya sangat bening, airnya sangat enak. Danau ini tidak pernah susut sepanjang sejarah. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya 10 tahun saja Danau Tiberias sudah susut airnya 16 meter. Signifikan apa bukan? Luar biasa, 16 meter. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini, lebih dari 30% ini ya. Begitu kondisi danau susut 16 meter, sehingga dengan resmi akhir tahun 2012, pemerintah Israel mengumumkan kepanikan nasional di televisi mereka. Sebab apa? Sumber air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel, yaitu dari Danau Tiberias ini, sudah susut dalam 10 tahun secara signifikan. 16 meter. Mereka tidak punya sumber air yang lain, kecuali hanya dari sini. Akhir 2015, kondisi Danau Tiberias dikejutkan. Boleh buka YouTube sekarang kalau mau lihat. Danau Tiberias tahun akhir 2015 sudah muncul sebuah pulau kecil di tengah-tengah danau, ya, sudah muncul. Maksudnya apa? Ya. Maknanya bagian dasar danau yang paling menonjol itu sudah nampak seperti sebuah pulau. Ah ini. Yang sekarang 2015 akhir. Sekarang pulau ini semakin membesar dan sudah tumbuh pohon-pohon di atas pulau kecil. Sekarang yang membesar. Dan 1 tahun 9 bulan 3 minggu yang lepas dari sekarang, pemerintah Israel sudah mengumumkan air Danau Tiberias sudah melewati garis merah. Sudah sampai di garis hitam. Maknanya air Danau Tiberias ini sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Ini sekarang kondisinya. Maka jangan heran, jangan heran. 2016, ingat tidak Israel kebakaran hebat hutannya? Bisa Israel memadamkan? Kemana Israel minta tolong? Ke negara-negara sekitaran. Kenapa Israel tidak bisa memadamkan kebakaran hutan mereka? Karena satu-satunya sumber air mereka dari danau. Jangankan untuk memadamkan hutan, untuk kebutuhan utama mereka saja sudah tidak mencukupi. Ini kondisinya ya. Baik, yang ini sudah jadi kenyataan sampai sekarang. Ingat tidak ketika Ustaz Rahmat dengan beberapa mahasiswa lainnya dari Palestina, dari Yordania, dari Al-Azhar Mesir, bergabung mereka dan mereka shooting di tepi Danau Tiberias. Dan ini menyebar di Android kita, di HP kita. Tahun 2016, ingat tidak? Bagaimana beliau memberikan penjelasan, ini adalah Danau Tiberias. Kalian lihat, dulu tepian danau ini dengan dulu jarak 700 sampai 1 km dengan tepi danau yang sekarang. Sekarang danau ini sudah benar-benar susut, kata Ustaz Rahman. Ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya Anda punya rezeki, silakan carilah travel yang ada keberangkatan ke sana. Lihat langsung dari dekat bagaimana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Baisan ini di mana? Baisan ini letaknya di Yordania. Di Yordania, berbatasan dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini termasuk kurma yang terbaik, kurma yang terenak dengan kualitas yang tinggi, mahal. Buahnya senantiasa lebat-lebat. Tapi sejak 8 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan buahnya dan menjadi sedikit. 4 tahun lebih ini kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pun sampai sekarang. Yang ketiga, mata air Zughar. Ini tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias. Mata air Zughar ini juga sudah 4 tahunan ini tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai saat ini. Berarti ketiga-tiganya sekarang sudah jadi kenyataan. Ini tidak bisa dipantah. Fakta. Silakan datang ke sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang paling mengejutkan adalah berita yang menggemparkan seluruh televisi Arab tahun 2004. Seluruh channel televisi Arab memberitakan adanya tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang diwawancarai tentang kebenaran berita telah lahir seorang bayi laki-laki yang dapat berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi dia hanya bicara satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tahun berapa? 2004. Sebelum saya lanjutkan cerita tahun 2004 ini, dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki muda, remaja yang menuju dewasa, yang tidak bisa ditaklukkannya, tidak bisa ditembus dengan sihirnya, tidak bisa dikalahkan dengan magicnya, dan tidak takut sedikit pun kepada Dajjal, tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal geram dan murka sekali. Lalu dijambaknya rambut laki-laki remaja yang menuju dewasa ini. Kemudian tangan kanannya, kata Rasulullah, langsung digergajikan ke batok kepala remaja yang beriman ini. Dibelah. La ilaha illallah. Meninggallah beliau. Dibelah sampai ke leher, dadanya dibelah. Terbelahlah badan. Tergeletak, darah bersimbah di lantai. Isi kepala, isi dada, isi perut keluar. Dajjal lalu mengelilingi satu kali keliling dengan mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah itu Dajjal berkata, Kum! Bangkitlah kamu kembali. Itu Dajjal atraksikan di depan pengikutnya yang sangat banyak. Maka dengan izin Allah, kata Rasulullah, bertaut kembali tubuh remaja ini. Bertaut kembali dari bawah, menyatu kembali leher sampai kepala, dan dia bangkit dalam keadaan sehat walafiat, sementara darah tetap menggenang di lantai, tubuhnya tetap bergelimang dengan darah, tapi dia sudah utuh sehat walafiat. Si Dajjal tepuk dada di depan para penyembah-penyembahnya dan dia mengatakan, kalian lihat, semakin yakinlah para pengikutnya. Tapi yang anak muda ini makin kokoh keimanannya. Apa kata Dajjal? Kamu sudah menyaksikan. Tadi kamu saya matikan. Saya belah dua badan kamu. Dan kamu sudah saya hidupkan kembali. Yang mampu melakukan itu hanyalah Tuhan. Dan saya sudah buktikan kepada kamu kemampuan ketuhanan saya. Kesempatan terakhir buat kamu untuk sujud. Sujud! Apa kata si anak muda ini? Sorry, jangan. Yang barusan ente lakukan kepada saya, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan bahwa kamu nanti akan membunuh seorang pemuda yang tidak bisa kamu taklukkan. Tapi setelah kamu menghidupkannya kembali, kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua. Tidak saya dan tidak manusia mana saja bisa kamu bunuh setelah hari ini. Marahlah Dajjal ini, kata Rasulullah. Dia kembali loncati laki-laki ini. Dan dia ingin berusaha membunuh. Benar, kuasanya untuk membunuh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak muda. Maka kata Rasulullah, itulah laki-laki syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunia. Remaja mendekati dia dewasa. Dalam hitungan ilmu sosial, berapa umur remaja? Belasan. Tarnya dalam ilmu sosial 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disepakati di usia ini. Perselisihan terjadi di usia 18. Tapi ya sudahlah, kita masukkan saja usia 18. Ada 7 tahun usia remaja. 2004, gempar seluruh channel televisi Arab. Tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi yang menyaksikan dan membenarkan kejadian ini. Masyaikh, ulama-ulama dan syekh tempatan juga diajak bicara. Saya langsung nonton live di Qatar TV. Silakan Anda buka YouTube, lihat diskusi antara pembawa acara televisi dengan warga dan tokoh masyarakat Palestina. Mereka membenarkan telah lahir seorang bayi laki-laki tahun 2004. Bayi ini berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Apa kata bayi tersebut? Ana rajulun. Saya qutuluni dajjal. Wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana saya rajulun adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal yang nanti dajjal akan membunuh saya. Wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan sanggup membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Setelah dia bicara seperti ini, maka dia pun normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Sejak saat itu, si bayi langsung diselamatkan oleh kabilahnya, oleh sukunya, oleh kaumnya, dari jangkauan dan dari pandangan orang luas, orang banyak. Demi keamanan si bayi. Tahun 2004, sekarang tahun berapa? Berarti sudah masuk usia dewasa tidak? Usia remaja tidak? Sudah. Tidak lama lagi 15, 16, 17, 18. Artinya dalam rentang waktu 4 tahun ke depan, seharusnya remaja ini atau laki-laki muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya sebentar lagi Dajjal ini harusnya sudah keluar. Ustaz, itu kan berita TV Ustaz. Iya. Saya gak percaya, banyak yang bohong di TV sekarang Ustaz. Seperti Metro TV itu kan banyak bohongnya Ustaz. Okay, walaupun hampir seluruh channel televisi Arab yang beritakan, okay. Tapi tentang fakta tiga fenomena alam di Syam ini sudah terjadi tiga-tiganya, apakah ini hoax? Apakah ini hoax? Silakan berangkat. Lihat langsung dari dekat. Tak nggak ada ongkos. Udah gak ada ongkos, ngotot pula lagi. Ah udah kalau begitu, tiga orang di malam ini saya tantang. Tiga orang. Siapkan paspor. Paspor urus sendiri. Biaya sendiri. Nanti tiket pulang perginya saya yang bayar. Penginapan selama di Israel, selama di Yordania, di Palestina, saya yang tanggung. Uang saku masing-masing saya kasih satu orang $1,000. Cuma itu kemampuan saya ya. Tapi dari awal kita buat perjanjian. Tertulis. Perjanjiannya adalah, jika semua yang saya beritakan ternyata tidak benar, maka pulang ke Indonesia nanti saya berjanji, saya akan rekam, saya videokan, saya upload di YouTube, di media televisi channel saya. Saya sampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri, bahwa saya telah menyebarkan berita hoaks. Dan tiga orang yang bersangkutan saya umrohkan dengan fasilitas VIP. Namun apabila jika yang saya sampaikan ini hak benar-benar faktanya sudah terjadi seperti apa adanya yang saya uraikan, maka perjanjiannya adalah pulangkan uang saya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, saya yang diumrohkan. Ini tantangan saya. Agar jangan ada yang mengatakan Ustaz ini ngomong doang. Ya udah berangkat. Begitu. Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan, begitu keadaannya sekarang. Ya Allah, sudah begitu dekatkah? Naam. Anda tidak lihat Dajjal akan keluar pada tahun-tahun di mana kekacauan sudah ada pada puncaknya. Kelaparan di mana-mana, kemarau di mana-mana. Awas, tadi ada berapa tahun kemarau panjang menjelang Dajjal keluar? Ada berapa? Ada tiga. Para pakar dan ahli bumi kita sudah mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau ekstrim secara global, serentak terjadi seluruh dunia. 2019, 2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2023, 2022 adalah tahun ketiga. Dan tepat dengan hadis Nabi, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan global di seluruh dunia. Dekat sekali. Dajjal hanya akan keluar, wahai hamba-hamba Allah, ketika bencana-bencana besar terjadi di seluruh dunia.